Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan kajian Aisarut Tafsir atau Tafsir Al-Aisar, yang mana ini pertemuan ke-99 untuk kajian Tafsir Al-Aisar. Insyaallah ayat yang akan kita bahas adalah 190 sampai 193 dari surat Al-Baqarah. Kalau sebagaimana kemarin kita telah membahas ayat 189 ya, berkaitan dengan ahillah, bukan? Ahillah dengan hilal, dan apa hikmah dari keberadaan hilal tersebut, bahwasanya hilal itu apa? Bulan sabit yang muncul di awal-awal bulan Hijriah. Di antara kegunaannya adalah mawaqit linnas, yaitu hal-hal yang menunjukkan waktu untuk manusia sehingga bermanfaat bagi mereka untuk mengukur tentang perhutangan, tentang perjanjian dan seterusnya. Juga haji ya. Kemudian juga telah kita bahas asbabun nuzul dari hal tersebut, dan juga asbabun nuzul atau sababun nuzul untuk kalimat laisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Dan saya harap teman-teman masih ingat mengapa ayat ini turun ya, supaya pemahaman terhadap ayat ini menjadi membaik atau sempurna insyaallah, yang diakhiri dengan kalimat wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kali ini ayat 160 sampai 193 itu agak panjang, ada 4 ayat yang akan kita bahas. Dan sebelumnya kita bahas sedikit suatu hadis ya, sebagai pengingat saja, penambah maklumat dan pengingat. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim dan lainnya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, faqal. Bertanya kepada Rasulullah, "Ar-rajulu yuqatilu lil-maghnam. War-rajulu yuqatilu lidh-dhikr. War-rajulu yuqatilu liyura makanah." Atau liyura makanuh. Ya Rasulullah, ada orang yuqatil, berperang ya, berperang, membunuh, berjihad ya. Itu lil maghnam, untuk ghanimah. Maksudnya tujuan dominannya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ada juga rajul yuqatil lidzikr. Ada laki-laki atau orang dia berperang lidzikr, untuk disebut ya, untuk dikenang. Warrajulu yuqatilu liyura makanuh. Ada juga orang membunuh atau berperang liyura, untuk dilihat, dipandang posisinya. Faman fi sabilillah, siapakah yang di jalan Allah dari ketiga itu? Maka kata Rasulullah, jawabannya bukan fulan, fulan atau fulan, bukan. Jawabannya berupa kaidah yang merupakan nasihat bagi kita semua kaum muslimin, terutama para pelajar, terlebih anak pribadi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar apa tujuannya, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ana harap ya ikhwan terutama, atau akhwat siapapun dari kita, coba yuk kita hafalkan hadis ini di rumah ya, enggak di sini. Man, kaidah ini aja, enggak apa-apa, enggak hafal perkataan sahabat tadi, enggak apa-apa. Yang penting Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan supaya apa? Kalimatullahi itu yang tertinggi. Yaitu la ilaha illallah, agama Allah yang tertinggi, syariat Allah yang tertinggi. Tujuannya itu, maka dialah fi sabilillah. Ya, dialah fi sabilillah. Walaupun mungkin dia punya kesalahan. Karena siapapun dari kita, walaupun niat kita benar, bisa saja kita caranya salah kadang-kadang. Cuman tetap dari niat yang benar itu, insyaallah ada ganjaran pahalanya. Jadi man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ini benar-benar kita harus hafalkan kaidah dari Rasulullah ini dan patrikan di amalan kita sehari-hari. Qatala ini artinya memerangi. Yang bisa saja membunuh, bisa saja tidak. Dan ini sebaik-baik amalan al-jihad, ya kan? Nah, di sini kepentingan jihad harus benar-benar didasari tujuan kalimatullahi hiyal ulya, sehingga baru terkategorikan fi sabilillah. Juga ada juga dalam riwayat lain, warrajulu yuqatilu hamiyatan, ada orang yang berperang disebabkan hamiyah. Hamiyah ini lebih ke masalah ras, suku atau bangsa, ya, karena fanatisme kesukuan. Apakah itu fi sabilillah? Jawabannya tetap man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kemudian ada riwayat lain, warrajul yuqatilu ghadaba, ada orang yang berperang karena marah aja, karena tersinggung misalnya. Udah gitu aja. Itu enggak fisabilillah. Semua itu tadi tidak fisabilillah. Kecuali mungkin untuk mencari ghanimah masih bisa fisabilillah, selama niatan untuk mendapatkan ghanimahnya itu bukan setara dengan niatan ikhlasnya. Jadi misalnya seseorang, seperti misalnya orang mau berperang, dia tahu mau berperang lawan kufar, kaum musyrikin gitu kan. Dia tahu nanti bakal dapat ada ghanimah kalau misalnya menang. Ada keinginan sana, ada, boleh enggak? Ada, boleh, boleh, enggak apa-apa. Tetapi jangan sampai sebanding dengan niatan untuk fisabilillahnya. Apalagi kalau magnamnya niatan ghanimah itu lebih dominan, maka bisa hancur itu amalan. Begitu. Ibu antum juga boleh misalnya mencari ilmu di sini dengan niatan sambil berdagang di luar misalnya, gak masalah. Tetapi ketika niatan berdagang di luar itu lebih dominan, maka fahijratu ila ma hajar ilai, maka kesitulah dia niatannya lebih dominan, kesitulah. Jadi mungkin ilmunya gak dapat, dapatnya cuman berdagang gitunya. Baik, itu sedikit nasihat yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Kita mulai dari sekarang, kita kembali ke tafsir insyaallah ta'ala, ya. 190 sampai 193 kita baca ayatnya. Dimulai dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Jadi metodenya pertama kita baca tadi sudah ayat, kemudian setelah ini kita baca terjemahannya, ya, resapi sedikit terjemahannya. Dan itu belum cukup. Kemudian insyaallah kita akan membaca makna global dari kitab terjemahan, ya. Kemudian setelah itu kita baca syarhul kalimat bahasa Arabnya, baru setelah itu kita baca hidayatul ayat di halaman berikutnya, ya. Antum mau kitabnya, Mas? Ada yang belum punya kitab tafsir Al-Aisyah, ada dua nih yang kosong, warisan dari zaman dahulu. Yang belum punya siapa? Enggak, yang udah lama, yang udah lama. Yang lama dari semester kemarin udah ikutan tapi belum punya ada. Rodi, soal kalau Rodi udah punya indak Alkitab, ma'ak Alkitab. Kelas. Yang dari awal 1 2 3 ikutan terus ya, Pak? Siapa? Ini ada dua nih anggur nih. Atau antum aja ambil satu ya. Antum ambil satu. Insyaallah rutin kan ngaji? Ada niatan untuk enggak ngaji lagi enggak? Ambil satu. Antum dari kemarin kan udah ini. Antum rutin kan selama ini? Ambil satu. Yang dari 1 2 3 sampai sekarang masuk terus siapa? Yang belum punya kitab. Pernah bolos? Masuk terus. Ya, 1 2 3 masuk terus ya. Yang lalu yang dekat-dekat ini, musim ini setelah Ramadan ini ya. Ya, tolong diinin ya. Baik. Kita baca dulu terjemahannya ya. Waqatilu dan perangilah fi sabilillah di jalan Allah. Siapa yang kita perangi? Alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Jadi perangilah orang-orang yang memerangi kamu dengan niatan perang di jalan Allah. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Yaitu bahwasanya kita diperintahkan berperang tetapi ada batasannya. Sehingga kalau misalnya kita keluar dari batasan itu, maka disebut i'tida', al-ghulu termasuk ya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mu'tadin. Mu'tadin itu orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Ya, lihat di sini antum bedakan antara qatilu dengan uqtulu. Lihat terjemahannya beda enggak? Waqatilu terjemahannya perangilah. Waqtulu terjemahannya bunuhlah. Karena qatala yaqtulu qatlan itu artinya membunuh. Kalau misalnya qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan artinya memerangi. Ya memang akan terjadi pembunuhan tapi enggak mesti, karena kadang enggak mesti terjadi pembunuhan. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu, di mana saja thaqiftumuhum, kalian menjumpai mereka. Ini salah satu penerjemahan, tetapi maksud dari thaqiftumuhum nanti akan kita jelaskan, yaitu di mana saja selagi kalian memang punya kemampuan keluasan untuk membunuh mereka. Itu makna thaqiftum ya. Perintah pertama dalam ayat itu waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Kemudian wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, telah mengusir kalian, yaitu Mekah. Ya. Jadi bunuh dan juga usir. Ya kalau misalnya tidak sempat bunuh ya usir. Wal fitnatu ashaddu minal qatl, dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Ini kaidah Indonesia ya. Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Mending saya bunuh kamu daripada saya fitnahin kamu. Ya kan? Gitu. Ini banyak kesalahan pemaknaan, nanti kita jelaskan. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memerangi mereka. Seperti ini dengan kembali qatali qatilu, bukan qatala yaqtulu ya. Dan janganlah kalian memerangi mereka indal Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Coba di sini Masjidil Haram di Mekah atau di Madinah? Madinah atau Mekah? Mekah. Kalau misalnya Madinah disebut Masjid Nabawi ya. Tapi maksud dari Masjidil Haram ini Mekah. Tanah haram di sini maksudnya tanah Mekah gitu kan. Walaupun iya Madinah juga haram. Ya makanya disebut Haramain. Hatta yuqatilukum fi, janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka lah yang dahulu lebih awal memerangi kalian di tempat itu. Sehingga pada asalnya ada pengecualian tempat, ya, dan juga pengecualian zaman. Baik. Ada pengecualian tempat dan ada pengecualian zaman yang tidak boleh kita memulai berperang kecuali kalau mereka memulainya. Ya. Pengecualian tempat di Masjidil Haram. Jangan kita mulai berperang. Padahal aslinya diperintahkan bagi kita untuk memerangi bahkan membunuh mereka. Tetapi ketika sudah sampai di area Masjidil Haram atau bahkan di tanah haram, jangan mulai. Ya, terutama di sini Masjidil Haram maksudnya. Ya, lebih tepatnya Masjidil Haram tapi memang termasuk area Makkah ya semua. Juga ada Ashhurul Haram namanya. Bulan-bulan haram yang nanti akan kita pelajari. Dilarang pada 4 bulan haram tersebut untuk memulai peperangan. Kecuali kalau mereka dulu yang memulainya, maka kita juga bisa lebih berperang lagi untuk menghancurkan mereka, gitu. Makanya ada kata di sini hatta yuqatilukum fi, sampai kecuali kalau misalnya memang mereka duluan yang memerangi kalian. Fa in qatalukum, jika mereka memerangi kalian, siap sini, lihat kaliannya, qatalukum. Bukan fa'in qatalukum, bukan, tapi fa'in qatalukum. Artinya jika mereka memerangi kalian, bukan jika mereka membunuh kalian, bukan. Paham? Fa'in qatalukum, wazannya kan qatalukum berarti qatali yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan, itu berarti memerangi. Kalau mereka cuma memerangi doang, faqtuluhum, bunuh mereka langsung. Paham di sini bedanya? Jadi tujuan dari berperang apa? Membunuh. Jadi mereka sebatas berusaha memerangi kita, kita bunuh aja mereka sekalian. Iya. Jadi bukan mereka memerangi terus kita perangi aja. Makanya di sini lihat ayat-ayat 190 dengan 191 memang bergandengan secara keterusan dalam tilawah. Tetapi para ulama mengatakan ayat 191 menasakh ayat 190. Ya. Ala kulli hal nanti kita bahas. Wa kadzalika jazaul kafirin, begitulah jaza, apa dia ya? Balasan bagi orang-orang kafir di mana? Di dunia, di dunia. Balasannya itu dari orang-orang juga, makanya duniawi, bukan dari Allah Subhanahu wa taala dengan azab di akhirat, belum, nanti itu. Fa inin tahau, kemudian maka in, jika intahau mereka berhenti. Jadi intahayantahi artinya entek, yaitu habis, berhenti. Jika mereka berhenti, maksudnya berhenti apa? Dari memusuhi kalian. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah taala itu Maha pengampun, lagi Maha penyayang. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta, sampai sehingga la takuna fitnah, sampai atau sehingga tidak ada lagi yang namanya fitnah. Fitnah di sini termasuk fitnah yang tadi, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agar agama itu hanya untuk Allah belaka, yaitu tegak di bumi ini sampai yang tegak adalah agama Allah. Termasuk sih maksudnya tegak agama Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in tahau, jika mereka berhenti, udah. Fala udwana illa 'alal zalimin, maka ketahuilah tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang zalim. Orang-orang zalim di sini adalah orang yang mengamalkan fitnah atau yang melakukan fitnah, itu kesyirikan. Tapi ini terjemahan baru ya, baru terjemahan. Mari kita baca makna ayat 190 sampai 193 secara umum supaya frame-nya kita lebih paham lagi ya. Baik, tiga ayat ini, sof di sini ibarat ada tiga ayat ya. Seolah-olah ada tiga ayat padahal empat ayat memang. Karena ayat ke-192 itu seolah-olah bergabung memang sama ayat 191. Ya. Karena sama itu frame-nya 191 dengan 193. Baik, kita kembali ke kitab. Maksudnya kitab terjemahan. Tiga ayat ini waqatilu fi sabilillah, dan perang, dan kalian perangilah di jalan Allah. Termasuk di antara ayat yang pertama kali turun yang berkenaan dengan memerangi orang-orang musyrik. Ya. Dan mengandung izin bagi Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka dan menahan untuk memerangi orang-orang yang tidak memerangi mereka. Ini ada penjelasan lagi nih harusnya. Tapi di sini ada permasalahan syariat jihad ya, syariat jihad, syariat tentang jihad. Itu seperti tasyri'ul jihad, itu seperti tasyri' tahrim al-khamr. Kita tahu khamr itu haram. Tetapi pensyariatan khamr itu mutadarrija, yaitu secara berangsur. Ya. Enggak langsung diharamin langsung gitu enggak. Tapi berangsur. Lama-lama jadi haram. Kemudian para sahabat meninggalkan. Kenapa? Karena mereka belum bisa langsung dicopot begitu aja dari khamr. Nah, pensyariatan jihad. Perlu tahu bahwa saya pensyariatan jihad itu baru ada atau muqatalah atau qital baru ada di periode Madinah. Ya. Logikanya gini, antum kan tadi lihat tiga ayat ini termasuk di antara ayat pertama kali turun yang pertama kali turun yang berkenaan dengan jihad, memerangi orang-orang musyrik. Al-Baqarah turun di Madinah semuanya. Maka syariat jihad pertama kali di Madinah. Makanya ghazawat, yaitu peperangan bersama Rasulullah adanya di periode Madinah. Baik. Tetapi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya pensyariatan jihad ini memang secara berangsur. Pada hukum asalnya jihad itu fardu ain atau kifayah. Fardu kifayah di banyak keadaan. Ada pengecualian sehingga menjadi fardu ain, yaitu ketika dalam kondisi difa. Dalam kondisi difa itu apa namanya? Membela ya, melindungi negeri atau daerah atau keluarga ya, yang tidak mungkin kita diam saja, maka menjadi wajib. Misalnya suatu negeri, suatu kampung ya diserang oleh orang-orang musyrikin, maka orang-orang kampung itu ya harus berjihad semuanya gitu, satu kampung. Atau kasus kedua yang fardu ain, ketika ulil amri itu memerintahkan dia untuk ikutan berjihad, masuk ke pasukan, masuk ke laskar, maka menjadi fardu ain bagi dirinya. Itu kondisi yang dikecualikan. Tapi pada asalnya jihad itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya jihad memerangi orang-orang kafir dengan pedang atau dengan senjata ya. Tadi ingat bahwasanya tidak ada khilaf dari para ulama bahwasanya pensyariatan jihad itu di periode Madinah, setelah hijrah ke Madinah. Sebagaimana kita kata Imam Al-Qurtubi. Makanya dalam surat misalnya Fussilat ayat 34 dikatakan idfa' billati hiya ahsan. Enggak disuruh qatilu atau uqtulu, enggak. Tapi idfa', itu tahan apa belalah. Enggak langsung dibunuh-bunuhan. Juga di surat Al-Muzzammil wahjurhum hajron jamilah. Wahjurhum artinya hajarlah mereka, bukan hajar. Hajar di sini maknanya adalah mengasingkan seseorang sebagai penghukuman terhadapnya. Mengasingkan itu hajar namanya. Jadi wahjurhum hajron jamilah, yaitu orang-orang kafir kan mocking, itu mereka mengejek, memerangi, dah cuekin aja, diemin. Ya. Juga di surat Al-Ghashiyah, lasta alaihim bimusaytir. Ya. Kamu bukanlah orang yang menjadi penjajah mereka. Ya. Bukan kamu enggak memerangi mereka, maksudnya enggak membunuh mereka, enggak usah. Kenapa kayak gitu? Karena periode Mekah kaum muslimin masih sedikit dan mereka dalam keadaan ditekan. Enggak ada power, enggak ada kekuatan. Hikmahnya besar ini. Pada asalnya kita harus memerangi hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi ketika kita tidak punya power, maka pikirkan tinjauan maslahat dan mafsadat di situ. Ini hikmahnya. Baru ketika punya power, barulah kita lebih diwajibkan lagi untuk menegakkan syariat Islam dengan gerakan gitu kan. Maksudnya benar gitu, melakukan, bukan sekadar teori saja. Karena kita punya power. Ya, karena kita punya power. Baik. Itu kenapa ya? Karena kita, nah di sini di Perang di Mekah diharuskan bagi kita apa? Di Perang di Mekah tidak ada kelaziman jihad, ya ada sabar. Tapi di Perang di Madinah, nah ini ayat pertama tadi. Mulai waqatilu fi sabilillah. Makanya dalam kitab ada kitab yang ada kitab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Kalau misalnya kita menengok ke kitab-kitab Syafi'i literatur klasiknya kadang agak rumit karena bahasanya bahasa klasik. Tapi ada kitab Fiqih Manhaji yang mana kitab tersebut modern, bagus insyaallah. Itu menjabarkan sedikit tentang kronologi zaman disyariatkannya jihad dan tadarruj, yaitu berangsurnya syariat jihad. Diawali dengan waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Diawali dengan surat Al-Baqarah ayat 190. Ya. Juga di termasuk surat Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Yaitu diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Kaum muslimin kalau misalnya diserang, dizalimi, maka diizinkan untuk memerangi balik. Yaitu apa? Di sini sebagai difa'. Difa' itu namanya al-qital ad-difa'i. Al-qital ad-difa'i itu adalah memerangi karena defending. Defending itu berarti kan berusaha untuk bertahan. Itu awal-awal di periode Madinah. Awal-awal di periode Madinah. Kemudian kata sebagian ulama, setelah itu dinasakh ayat tersebut. Disyariatkan bahwasanya Nabi boleh berjihad, yaitu Nabi dan para sahabat berjihad melawan kaum musyrikin duluan untuk menyerang. Jangan nunggu diserang dulu baru dia enggak. Tapi tanpa ada apa-apa pun duluan nyerang mereka. Diperbolehkan itu. Diperbolehkan tapi dengan pengecualian, yaitu tidak boleh di Ashhur al-Haram. Bulan-bulan haram. Nanti akan kita bahas bulan haram itu apa aja, ada 4. Ya. Itu step yang kedua. Ya, jadi step yang pertama ayat 190 surat Al-Baqarah, yaitu kalian perangilah orang-orang musyrikin jika mereka memerangi kalian. Sebagai apa? Sebagai defending, bertahannya kalian. Jangan malah diserang terus diem aja gitu. Ah udahlah, mati masuk surga. Gak bisa. Ya gak bisa. Kenapa? Karena pada periode Madinah kaum muslimin sudah mulai punya kekuatan. Ya. Tetapi kan masih agak karbit gitu, agak karbitan karena baru di Madinah. Jadi belum benar-benar belum kokoh banget gitu. Nah, sehingga jangan mulai duluan. Tetapi kalau mereka menyerang baru kita bertahan. Itu yang pertama. Kemudian di surat At-Taubah ayat 5 dilarangnya apa? Diperbolehkannya untuk kita mulai memerangi orang-orang musyrikin kecuali di Ashhur al-Haram. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ada syariat baru kemudian yang menasakh yang sebelumnya. Yang ketiga ini adalah ayat 191 sampai 193 ini. Ya, itu dia. Yaitu waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum sampai akhir surat. Yaitu apa? Bahwasanya kalian boleh melakukan pembunuhan terhadap mereka selagi kalian mampu. Pokoknya mulailah pembunuhan, usir mereka, ya, tanpa ada kaitan dengan zaman. Terserah mau kapan. Kenapa? Udah nggak perlu, nggak lagi memandang ini bulan Muharram atau ini bulan Safar, nggak. Langsung aja, bunuh aja mereka. Itu pada akhirnya seperti itu, ya. Sehingga memerangi orang-orang musyrikin itu untuk sepanjang zaman setelah itu. Enggak mengenal mana tempatnya atau mana bulannya, ya. Baik. Baik, itu tadi mengenai derajat atau step-step atau angsur-angsuran pensyariatan jihad. Jadi faedahnya, syariat jihad kapan? Di periode apa? Makkah atau Madinah? Madinah, ya, baik. Dan juga dikatakan oleh banyak oleh para ulama bahwasanya pensyariatan ini yaitu mutadarrijah, berangsur-angsur, tidak langsung satu brek harus dia semua, enggak, berangsur-angsur. Dan sekalipun berangsur itu pun tetap yang namanya ayat yang dinasakh secara makna atau secara hukum dinasakh tetap ada faedahnya. Tetap ada faedahnya. Kita tahu di periode Mekah lasta alaihim bimusaitir. Tidak dianjurkan untuk memerangi langsung, melawan, memberikan feedback yang berupa perlawanan keras, enggak. Tapi sabar. Lasta alaihim bimusaitir. Ya. Tetapi tetap ada gunanya ayat itu. Karena kita pun belajar kondisi Mekah seperti apa, kondisi Madinah seperti apa, dan kita mencerminkan realitas sekarang di kondisi manakah kita. Kondisi periode Mekah setelah hijrah itu keimanan kaum muslimin yang memang sahabat benar-benar itu mulai kokoh, semakin kokoh. Karena apa? Tarbiyah tentang tauhid selama 13 tahun di periode Mekah itu alhamdulillah terus berjalan, dijalankan oleh Rasulullah SAW. Tapi memang ketika sudah besar banyak kaum munafikin baru masuk. Nah, pertanyaannya, di negeri kita ini atau di daerah kita ini disebut periode apa sekarang? Ayo jawab. Disebut periode apa? Periode Makkah, Madinah atau GS30 EPKI? Hah? Periode apa sekarang? Maksudnya kalau dikiaskan dengan zaman ketika itu, apa sudah merayap ke periode Madinah atau belum sekarang? Jauh belum, baru mungkin periode Mekah awal-awal sekarang, walaupun Islamnya banyak. Periode Mekah awal-awal siapa muslimin yang awal-awal? Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, itu termasuk awal dari orang-orang yang masuk Islam. Apun Abu Bakar dengan Ali, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, mereka berdua ada khilaf di antara ulama mana yang lebih dulu. Ala kulli hal, mereka termasuk awal. Imannya yang iman orang Islam yang paling tertinggi setelah para nabi siapa? Abu Bakar. Baik, kemudian lain-lainnya dari para sahabat, dari orang-orang yang memasuki Islam dari awal-awal. Dan orang yang masuk Islam akhir-akhir di zaman sahabat pun mereka memiliki keimanan yang bagus. Sampai-sampai Rasulullah SAW dan Sahih Bukhari mengatakan termasuk kemunafikan bughdhu al-ansar. Termasuk kemunafikan yaitu tidak suka dengan orang-orang Ansor. Bukankah orang-orang Ansor itu orang-orang mutakhir yang akhir-akhir, maksudnya bukan dari awal masuk Islam. Mereka orang Ansor di Madinah. Tapi kemana mereka kuat? Makanya dipuji sama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Orang-orang Ansor mereka mendoakan orang-orang Muhajirin, kemudian yuk bagi-bagi harta sama orang-orang Muhajirin karena orang Muhajirin dalam kondisi miskin, jauh perjalanan safar. Nah, itu semua keimanan yang kuat. Tapi di periode Mekah, orang-orang yang pertama ini, mereka udah keimanan yang kuat banget. Sayyidina Umar ketika masuk Islam, apakah keimanan yang kuat? Kuat. Kuat banget. Bahkan kadang-kadang memang karena kerasnya beliau agak fanatik. Sehingga dikit-dikit pengen nyembelih orang gitu kan. salah dikit, orang kurang ajar dikit, pengen izinkan saya buat nyembelih dia. Masya Allah. Tapi itu karena imannya kuat. Sekarang kalau misalnya dikiaskan dengan zaman sekarang, wah masih jauh. Secara kuantitas memang kita lebih banyak dari sahabat Nabi SAW. Tapi secara kualitas, satu sahabat itu mungkin 100-nya kita atau 200-nya kita atau sekian. Keimanannya secara kualitas. Nah, kalau kita mengejar hanya kuantitas, maka sudah terjadi sekarang. Kaum muslimin banyak dengan buih-buih seperti buih-buih. Tapi kalau mengejar kualitas, maka kita masih di awal-awal periode Mekah yang kita itu masih banyak tugasnya dan wallahu a'lam sampai berapa puluh tahun lagi itu kita serahkan kepada Allah. Makanya oleh karena itu Anda pernah mendengar seseorang dengan pedenya mengatakan, kita sudah selesai Fathur Mekah di Indonesia ini. Sekarang kita tinggal menjalankan tatanan syariat Islam, fiqhiyah di periode Madinah. Maka kita sebarkan acara-acara fikih. Baik. Ya bagus, bagus. Secara ide memang bagus. Tetapi ketika dibilang kita sudah masuk ke periode Mekah, ke periode Madinah, ini jauh. Enggak, belum, belum. Belum. Masih jauh. Kenapa? Ya lihat yang sholat berapa orang. Ya. Kemudian yang masih pakai jimat dari segi tauhid berapa. Yang sudah benar-benar tauhidnya bagus siapa aja. Masih sangat sedikit. Ya, jadi masih butuh tarbiyah pendidikan, akidah, dan juga akhlak, dan juga fikih tentu saja. Nah, kalau misalnya pondasi akidahnya belum bagus, sampai kita berbusa ngomongin fikih pun gak bakal kelar dan gak bakal tertegakkan syariat Islam. Kenapa? Karena kita membangun tiang tanpa pasak, tanpa asas. Maka oleh karena itu akidah di sini yang paling penting dulu. Bukan berarti kita meninggalkan masalah fikih, tapi akidah. Ya. Baik. Jadi faedah juga di periode Makkah, kita masih membaca ayat-ayat makkiyah seperti surat Al-Ghashiyah, lasta 'alaihim bimusaitir. Kita enggak langsung menghancurkan orang-orang kafir sekarang. Ada di sini kalau misalnya kita datang apa orang tetangga kafir langsung bisa kita getok-getok rumahnya. Ya, kita gangguin dia, masuk Islam enggak kamu? Masuk Islam enggak kamu? Masyaallah. Terus habis itu kita datangin dia, kamu bayar jizyah sama saya. Masyaallah, jizyah atau apa upeti ya. Enggak bisa, siapa saya gitu kan? Enggak bisa. Jadi tetap yang namanya ayat-ayat yang telah dinasakh hukumnya itu tetap bisa berfaedah untuk sebagian zaman. Oke. Okay. Kita masih membaca makna globalnya. Oke, okay, terus ya. Kita lanjutkan halaman 308. Allah Ta'ala berfirman, berperanglah kalian di jalan Allah. Maksudnya dalam jalan ya untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala agar hanya menyembahnya saja. Itu yang namanya berperang di jalan Allah berdasarkan tauhid yang benar. Gitu kan? Mana yang lebih serem, dakwah atau perang? Dua-duanya serem memang. Masing-masing ada keseremannya tersendiri. Dakwah ada seremnya, perang ada seremnya. Ya, bisa jadi seseorang berperang semangat berkobar gitu kan, tapi ternyata neraka dia masuknya. Kenapa? Karena niatnya nggak benar. Bisa jadi dai ngaji terus setiap hari ngajar, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena orientasinya beda. Bukan akhirat, bukan fi sabilillah. Maka tadi kita kiaskan barang siapa man qatal litakuna kalimatullah halulia fa huwa fi sabilillah, itu barang siapa yang mengajar juga, yang belajar, kalau misalnya bukan fi sabilillah, maka nanti lihat akibatnya. Ya. Lihat akibatnya. Nah, di sini berarti dalam berjihad, dalam memerangi orang-orang kafir membutuhkan tauhid. Membutuhkan tauhid dan juga membutuhkan fikih tentang jihad. Jadi dua itu enggak boleh dihilangkan, ya. Kemudian berperang melawan orang-orang yang memerangi kalian dan bunuhlah mereka ketika kalian mampu melakukannya dan usirlah mereka dari tempat-tempat mereka sebagaimana mereka mengeluarkan kalian wahai kaum muhajirin dari tempat-tempat kalian. Kaum muhajirin itu siapa? Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir oleh orang-orang Quraisy. Apakah hal tersebut selamanya mereka terusir? Tidak. Kemudian pada tanggal tahun berapa? 8 Hijriah. Akhirnya alhamdulillah berhasil menjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Ya, yang sebelumnya karena ada pengkhianatan terhadap Sulhul Hudaibiyah. Ya. Kemudian, dan janganlah merasa enggan untuk membunuh. Masya Allah. Ini jangan dipotong-potong ya tapinya. Ya. Jangan enggan untuk membunuh. Karena sebabnya apa? Fitnah mereka terhadap orang-orang beriman dengan maksud membawa mereka kepada kekufuran dengan pemaksaan dan penyiksaan adalah lebih kejam dari pembunuhan. Pertama disiksa, ya, dipaksa. Itu kan gak enak. Udah gitu dipaksanya menuju ke kesesatan pula. Ini lebih buruk daripada pembunuhan. Lebih buruk daripada pembunuhan. Ini yang dimaksud dengan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan. Seorang da'i yang mengajak kepada ritual yang menjurus kepada kesyirikan, itu ibarat mau membunuh mereka satu-satu sebenarnya. Na'udzubillah. Iya kan? Iya. Bukan ibarat lagi, lebih buruk daripada membunuh satu-satu muridnya. Iya, kenapa? Karena seseorang kalau dibunuh, belum tentu masuk neraka. Tapi seseorang kalau digiring menuju kesyirikan, neraka. Lebih baik dibunuh di dunia daripada di neraka gak habis-habis. Dibakar, kemudian badalnahum julu dan apa namanya diganti kulitnya, dibakar lagi, diganti kulitnya. Allah, ya, gak enak. Nah di sini makanya ketika seseorang kurang respect atau kurang punya minat dalam menegakkan akidah dan tauhid atau longgar dalam masalah kesyirikan, itu kalau orang gak berhati-hati ya longgar. Ketika seseorang longgar dalam masalah kesyirikan, maka lebih mudah, sangat mudah tercebur ke dalamnya walaupun dia berilmu. Ya, seseorang ketika meremehkan bahwa saya di sana ada lubang-lubang, gak apa-apa maka potensi terceburnya lebih besar daripada orang yang hati-hati walaupun jahil. Paham di sini? Kiasannya kalau misalnya kita jalan, kita enggak tahu ilmu, kita enggak tahu di mana letak lubang-lubang itu, tapi kita hati-hati. Ya, hati-hati supaya tidak terperosok. Itu lebih baik. Kita cuma tahu ini tanah, ini agak corong sedikit, agak kayaknya lubang nih. Itu cuma tahu segitu ilmunya. Tapi kalau misalnya Ana berjalan, Ana tahu di mana letak lubangnya, tapi Ana masa bodoh. Ya, enggak apa-apa lah, jalan aja. Mana yang lebih berpotensi terjemus? Ya Ana. Walaupun Ana tahu di situ lubang, jalan aja. Udah terjemus ya udah. Kan? Kadang-kadang kan ada 4 asnaf manusia, yaitu orang yang tahu bahwa saya diri tahu, orang yang tahu bahwa saya diri tidak tahu, orang yang tidak tahu bahwa saya diri tahu, orang yang tidak tahu bahwa saya diri tidak tahu. Lah ini jahil murakkab namanya. Enggak tahu kok dirinya sudah terjerumus. Lah ini kan sulit ini. Kenapa? Karena mungkin memang tidak mengaplikasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya dengan sempurna. Ya. Ya gitu ya. Kita teruskan. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Ada footnote di sini ya. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Footnote-nya, pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini muhkamah itu lebih benar. Apa maksudnya muhkamah di sini? Hah? Muhkam, ya lawan dari mutasyabih bisa. Ya lawan dari mansukh bisa. Afwan. Ya lawan dari mansukh bisa. Jadi muhkam itu istilah dalam ulumul Quran dan usul fikih. Dia bisa dipahami dua makna. Tapi dua makna ini beda sama sekali, sangat beda. Muhkam bisa menjadi lawan kata dari mutasyabih. Sebagaimana di surat Ali Imran awal-awal. Apa bunyinya? minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Muhkam lawannya mutasyabihat. Apa arti muhkam? Muhkam adalah sesuatu yang jelas. Mutasyabihat sesuatu yang ada syubhatnya, maksudnya berpotensi ada pertengkaran atau ada khilafiyah di sana. Itu. Itu mutasyabihat. Karena mutasyabihat itu syubhat, maksudnya syubhat itu kan sesuatu yang samar-samar. Orang memandangnya samar, ini memandangnya samar. Adapun muhkam itu jelas. Ya, jelas. Itu satu sisi pemaknaan dari muhkam. Ya, jadi kalau antum nanti ketemu dengan bahasa ayat ini muhkam atau muhkamah, tinjau dulu ini muhkam artinya apa nih? Bisa artinya lawan dari mutasyabih. Ya kan? Jadi muhkam itu lawannya jelas, muhkam itu artinya jelas, lawannya adalah mutasyabih yang artinya remang-remang, gitu kan? Jadi warung remang-remang itu warung syubhat, ya. Kemudian ada juga muhkam yang kedua, pemaknaan muhkam, tapi ini lebih jarang. Muhkam lawan kata dari mansukh. Nah, jadi sama muhkam sama dengan nasikh. Iya. Bisa diartikan itu. Apa artinya muhkam sama dengan nasikh? Berarti muhkam adalah ayat yang menghapus hukum ayat lain yang sebelumnya. Mansukh artinya apa? Yang dihapus. Mana yang lebih dulu? Nasikh atau muhkam atau mansukh? Mana yang lebih dulu? Yang mansukh, ya. Ibarat misalnya, ana berkata kepada antum misalnya, pekan depan kita libur. Oh, alhamdulillah. Ya, ana bilang ya rahmatullah, gitu kan. Alhamdulillah libur, gitu kan. Tapi kemudian besoknya ana bilang tidak jadi. Pekan depan kita tetap ngaji. Astagfirullah, innalillah. Nah, yang mansukh yang mana? Yang ana bilang sekarang. Yang ana bilang besok itu yang muhkam, yang nasikh. Itu. Itu kalau dipahami muhkam sebagai makna kedua, yaitu yang menghapus ayat atau hukum sebelumnya. Kalau yang pertama tadi, muhkam lawan dari apa? Mutasyabih. Contohnya muhkam kalau dalam uruf omongan kita biasa, misalnya saya makan apel, ya, saya makan apel. Itu muhkam atau mutasyabih? Muhkam, sudah selesai. Saya makan apel berarti ya udah makan apel buah yang itu. Tapi kalau misalnya saya bilang, afwan, ane mau ngapel dulu. Nah, ngapel ini muhkam atau mutasyabih? Mutasyabih. Apa arti ngapel di sini? Apakah gathering atau yang lain, gitu kan? Nah, itu mutasyabih. Kenapa? Karena ada kemungkinan takwilan atau tafsiran yang berbeda, yang samar-samar. Tapi ketika konteks ada korina atau indikasi yang kuat atas satu makna, bisa-bisa menjadi muhkam bukan mutasyabih. Jadi muhkam dan mutasyabih kadang-kadang relatif. Sehingga bisa kita katakan kadang-kadang ini syubhat bagi antum, ini enggak syubhat bagi ana. Ya kan? Kadang-kadang syubhat itu kan bagi sebagian orang ini syubhat. Tapi bagi sebagian orang bukan syubhat. Tahu, makanya kata Nabi SAW, mutasyabihat itu al-hal bain wal haru bain wa bainahuma umurun mustabihat dalam riwayat atau mutasyabihat. Ada halal jelas, haram jelas, dan di tengah-tengahnya itu ada perkara yang memang syubhat. Kata Nabi apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui tentang perkara syubhat itu kecuali banyak orang enggak tahu tentang itu. Maksudnya enggak tahu kejelasan hukumnya. Tapi ini menunjukkan apa? Ada yang tahu, cuman mayoritas tidak tahu. Makanya perkara syubhat itu kadang-kadang ya seringkali awam, yang karena awam ini patokan apa namanya sasaran syubhatnya gampang, ribut-ribut syubhat, gitu kan. Syubhat bagi mereka bukan syubhat bagi ulama, gitu kan. Ya gitu. Nah, kalau misalnya memang syubhat maka tanyalah ke ulama, gitu kan. Kok tanya ke orang awam nambah syubhat insyaallah ya. Kita lanjutkan aja ya. Ini enggak habis-habis soalnya kalau enggak dilanjutkan. Sampai mana? Oh tadi udah ya. Oh bahkan kita masih di footnote. Aduh, kita lanjut aja lah ya. Yang penting antum dapat faedah tadi tentang muhkam. Demikianlah, janganlah kalian memulai memerangi mereka. Jika mereka telah memerangi kalian, maka perangilah mereka. Demikianlah pembunuhan dan pengusiran yang sebenarnya yang harus kalian lakukan terhadap mereka. Sebagai ganjaran bagi setiap orang kafir yang menampakkan permusuhan dan berbuat zalim. Tapi jika mereka telah berhenti dari kesyirikan dan kekufuran serta menyerah makhluk Islam sebagai agama mereka, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dan mengasihi mereka, karena Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini agak rumit memang. Mana yang dinasakh gimana? Ala kulli hal, kita lanjutkan. Adapun ayat yang keempat yaitu 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang hukum sebelumnya yang di dalamnya terdapat perintah untuk memerangi orang-orang musyrik yang memerangi orang-orang beriman. Hal ini harus dilakukan terus-menerus sampai tidak tersisa di Makkah orang yang menganiaya dan menyebarkan fitnah. Sehingga agama Islam ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya dan tidak menyembah selainnya. Dan firman Allah, jika mereka berhenti dari kesyirikan dengan menyerahkan diri masuk Islam dan mengesakan Allah Ta'ala, maka tahanlah sikap kalian, janganlah kalian memerangi mereka. Karena tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim, yang mana setelah masuk Islam mereka tidaklah termasuk orang-orang zalim. Ini salah satu tafsiran, ada tafsiran lain. Kita lanjut aja ke kosakata. Ada kulihal, kita mengerti bahwasanya ini berkaitan dengan jihad, pembunuhan atau bukan apa namanya peperangan. Ya. Tapi kita lanjut ke kertas. Ya, ya akhwat, kelebihan kertasnya enggak? Kurang malah. Ya udah. Ya enggak apa-apa. Ya akhwat udah sampai lebih dari 25 apa? Akhwat? Lebih dari 25? Lagi ngitung buat mereka. Kita yang ikhwan lebih dari 25 udah? Ada yang belum dapat ikhwan? Ini anak? Hah? 25. Ini anak pakai anak print 50 paket. Jadi kalau misalnya ada yang gak dapat itu karena terlambat. Ya. Ala kulli hal, di PDF-nya ada, di PDF-nya udah anak upload di internet. Lihat aja di handphone. Kita baca syarhul kalimat, penjelasan kata-kata. Sabilullah, jalan Allah. Apa itu sabilullah? Sabilullah adalah at-tariqul musilu ila ridwanihi wa huwa al-islam. Sabilullah adalah at-tariqul musilu ila ridwanihi. Jalan yang menyambungkan atau mengantarkan ke mana? Ke keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa al-islam. Dan dia adalah jalan Islam. Itu celengannya didaurin aja. Biar nanti gak repot akhir-akhir. Buat masjid soalnya sebagiannya. Jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah yaitu Islam. Tapi sekarang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bagaimana Islam kita? Ya bagaimana dengan keislaman kita? Ya kalau kita mau mencari keridhaan Allah, maka berislamlah dengan baik. Tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani enggak bakal ridha sama kita kalau misalnya kita berislam dengan baik. Nah, yang sebagaimana di dalam ayat, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasara enggak bakal ridha kepada kalian hatta sampai tattabi'a millatahum, kalian mengikuti propaganda mereka. Millah di sini tidak mesti menunjukkan antum harus masuk converting ke agama mereka, enggak mesti. Tetapi masih converting secara resmi, enggak mesti. Bahkan orang Yahudi belum tentu suka antum itu ikutan mereka. Maksudnya ikut masuk agama mereka. Karena mereka rasial. Mereka sangat rasis. Kalian ini orang mana? Ngapain orang Jawa ikut agama Yahudi? Ya. Mana jenggot kamu? Enggak ada. Enggak cocok misalnya orang Jawa yang biasa pakai baju apa namanya yang coklat hitam gitu kan, pakai belangkon. Nah ini pakai topi Rabi Yahudi, nggak cocok, nggak cocok. Mau pakai jenggot yang dipilin-pilin nggak bisa, pakai kunciran di sini nggak bisa, nggak cocok. Diketawain sama. Udah gitu namanya siapa? Sudarmono. Lah nggak cocok pak. Ya orang Yahudi bahkan nggak pengen antum masuk agama Yahudi. Karena mereka merasa abna'ullahi wa hibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan para pecinta Allah, yang dicintai oleh Allah. Kami di sini adalah ras. Ya, bukan teologi semata, tapi ras. Ya. Jadi mereka itu ta'assub rasisnya tinggi. Ya. Nah, jadi maksud ayat ini bukan berarti mereka baru ridho setelah kamu masuk agama mereka secara formal, bukan. Tetapi mengikuti propaganda mereka baru mereka senang gitu. Itu aja udah. Udah cukup. Kaum muslimin dibuat lemah aja dengan mengikuti propaganda dan agenda mereka. Udah cukup itu. Ya. Itu kalau misalnya mau mencari keriduan orang-orang kafir. Adapun kalau kita mau berislam dengan benar, maka ridho Allah yang kita dapatkan. Wal muradu i'la'i kalimatillah. Itu yang sebagaimana hadis tadi, yang dimaksud al murad, yang dimaksud adalah apa? I'la. I'la itu berarti meninggikan. Meninggikan kalimat Allah. Biasanya yang namanya meninggikan itu kan mengangkat. Dan yang namanya mengangkat itu lebih butuh energi daripada yang merendahkan. Maka untuk meninggikan kalimatullah itu butuh ekstra niatan benar-benar dibandingkan untuk menghinakan agama Allah. Sangat mudah menghinakan agama Allah. Sangat mudah. Oleh karena itu yang namanya berjihad fisabilillah itu bukan hal yang remeh dan kecil. Membutuhkan niat yang benar-benar. Kita nih misalnya niatkan ini sebagai jihad. Kita ngaji, alhamdulillah rutin memahami atau berusaha memahami ayat-ayat Allah meskipun kita bukanlah siapa-siapa, maksudnya belum seberapa baik gitu kan. Tapi ini niatkan fisabilillah di jalan Allah. Masyaqqah, kesulitan, kengantukan, kecapean yang antum merasakan itu fisabilillah. Itu semua diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum jalan dari rumah ke menuju ke depan gang ya, belum nyampe jalan raya nginjek tai kucing. Ya kan? Terus harus balik lagi bersihin lagi. Itu semua khutbahnya insyaallah ada ma'jur insyaallah. Ya. Belum lagi nanti ngantuk di jalan, ketiduran, kelewatan naik angkot. Sampai pasar minggu itu repot lagi kalau udah sampai pasar minggu itu. Imma jalan kaki repot, lama, terlambat dimarahin pula. Imma muter pola tangan, naik ojek atau gimana lah. Repot lagi jihad insyaallah. Iya. Yeah. Iya yeah, alhamdulillah. Ini mungkin memang negara kita emang tidak, maksudnya kita ada, alhamdulillah masih dalam aman. Enggak perang-perangan sama orang-orang kafir. Paling kalau perang pun perang Facebook aja di sama orang kafir gitu kan. Enggak sampai tetangga gitu kan, enggak sampai. Kue tetangga kadang ngasih kue sama-sama, tapi bukan berarti berkasih sayang, cuman karena memang pengen bermuamalah sebagaimana kita berharap dia dapat hidayah gitu kan. Tapi aman alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Sekarang berarti jihadnya kita itu di masalah ilmu, amal dan dakwah. Ya. Udah syukur Allah Ta'ala memodalkan orang-orang ini muslimin, Pak. Alhamdulillah. Kita ngelihat orang-orang jemaah itu alhamdulillah. Tinggal dipoles aja. Pertama kita poles diri sendiri dulu. Tinggal dipoles tauhidnya, fikihnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya udah alhamdulillah dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW di masa beliau. Semua menyembah berhala, khomer di mana-mana, ya kan? Dan beliau telah mengingkari hal-hal seperti itu sejak beliau masih belia tuh udah diingkari. Itu gimana tuh dalamnya perasaan kecewa beliau terhadap society-nya. Maka sebenarnya kita ini masih lebih ringan ujiannya dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tentu Nabi Muhammad SAW lebih cinta kepada umatnya dibandingkan kita cinta kepada keluarga kita sendiri. Ya, masya Allah. Tapi kita lanjutkan. Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian, siapakah mereka? Al-musyrikuna alladzina yabda'unakum bil qital. Al-musyrikuna alladzina yabda'unakum bil qital. Orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun ini orang-orang yang berbuat syirik. Pertanyaan, Apakah orang Yahudi dan Nasrani itu musyrikun? Jawabannya iya atau tidak? Ada yang iya, ada yang tidak? Iya. Iya, ada yang iya dan ada yang iya banget. Ya. Iya. Iya, orang Yahudi dan Nasrani musyrikun. Selama mereka, kenapa kok musyrikun? Kenapa? Bukankah mereka menyembah Allah? Iya. Semau mereka, iya. Tapi bukankah dalam Katolik ada Trinitas? Sekalipun ada di Protestan misalnya, mungkin yang menyembah satu Tauhid misalnya, tapi tetap pasti ada kesyirikan di sana. Gak mungkin gak ada. Gak yakin, gak mungkin gak ada, pasti ada. Antum cari poinnya, pasti ada. Yahudi, karena udah mengatakan sejak zaman dulu, Uzairun ibnullah, kata mereka. Uzair adalah anak Allah, na'udzubillah dari kalam ini. Jadi Allah punya anak, namanya Uzair. Seperti orang Nasrani, Isa anaknya Allah. Nah, itu kan kesyirikan benar-benar. Dan pasti di agama Yahudi sekarang juga punya ada kesyirikannya. Sebenarnya mereka semua musyrikun. Tetapi kemusyrikan ahli kitab Yahudi dan Nasrani ini dikecualikan dari sisi pernikahan saja. Dan itu pun disempitkan untuk laki-laki muslim dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Dan itu pun lebih disempitkan kalau yang perempuan itu solehah di agamanya. Adapun kalau misalnya nikahnya sama udah penyanyi Nasrani, kemudian nyanyi rohani, yang aduh pokoknya, dan juga buka aurat mana-mana, enggak. Udah gitu melihat juga tinjauan urf juga kita. Ustaz, ya, nikah ya istri ketiganya Nasraniyah, masya Allah, dicontoh banyak orang nanti. Udah contoh lah banyak orang. Ya, dan itu bakal berbahaya ke depannya. Dilihat juga dari situnya. Jadi hukum asalnya boleh, tapi dilihat nanti ke depannya kan. Ya ke depannya nanti yang didik dia siapa? Ibunya Nasraniyah, masya Allah, didiknya nanti salib apa-apa gitu. Makanya ada artis, pasangan artis yang antum mungkin tahu, bapaknya muslim, ibu istrinya Nasrani, na'udzubillah. Anaknya putri-putri ikut agama siapa? Ikut maimunya. Jadinya kayak gitu dah. Jadi musyrik. Na'udzubillah. Tapi al-musyrikun orang-orang musyrik, tapi di sini orang musyrik yang dimaksud siapa? Orang-orang Quraisy musyrikun, bukan ahli kitab. Ya. Orang-orang Quraisy musyrikun alladzina yabda'unakum bil qital, yang yabda'unakum, mereka mengawali untuk kalian dengan peperangan. Dah perangi mereka. Ya. Tapi kemudian wala ta'tadu, sekalipun kalian memerangi mereka, wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. La tujawizu al-had, janganlah kalian tujawizu, melewati, melampaui al-had, batas. Jadi had itu artinya batas. Wa tilka hududullah, dan itu adalah batasan-batasan dari Allah. Seperti apa yang namanya mujawazatul had dalam qital atau harb, yaitu fataqtulun nisa, kalian membunuh nisa, perempuan-perempuan. Tapi ini dikecualikan oleh sebagian ulama. Perempuan asalnya enggak boleh dibunuh. Maksudnya kita berperang melawan orang-orang musyrikin atau ahli kitab atau siapa pun yang melawan Islam. Perempuan pada berjejeran tuh situ lagi ngeliatin peperangan. Yang teman-teman kita pada perang, kita samperin tuh perempuan. Boleh enggak dibunuh? Enggak boleh. Kayak cuma nonton doang. Kalau perempuan yang cheerleader gimana? ayo ya. Tapi ini yang diperselisihkan ulama. Ini yang diperselisihkan ulama. Kalau perempuannya cheerleader, ya bawa yang apa tuh? Apa? Karung-karung ya apa yang gini-gini. Ayo, ya semangat ya. Atau bawa rantang gitu kan. Kayak orang-orang Betawi dulu bawa rantang ke buat suaminya ke ini. Ya, bang nih bang gitu. Kan? Asilau pauk gitu kan. Oncomnya mana? Kurang oncom nih. Gitu. Nah. Apakah itu termasuk? Nah, ini yang diperselisihkan oleh ulama. yang ini apakah termasuk ikut berperang atau enggak? Sebagai ulama mengatakan yang ini tetap dibunuh. Kenapa? Karena dia tanpa mereka peperangan ini mereka enggak bisa apa-apa, orang-orang yang laki-laki. Maksudnya kurang terbantu. Mereka juga sebenarnya berperang, tapi berperang dengan cara itu. Ya, dengan cara membantu persenjataan atau membantu makanan, membantu semangat, motivasi dan seterusnya. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh dibunuh. Nah, di sini Anda enggak bisa mentarjih mana yang benar, Anda enggak tahu. Allah alam, Anda enggak bisa menentukan. Tapi ala kulihal, Anda jabarkan di sini para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, perempuan-perempuan ini apakah mereka dibunuh juga apa enggak nih, kalau misalnya mereka sebagai cheerleader, penyemangat, motivator, pembawa rantang, pembawa senjata, gitu kan. Ah, gimana kalau misalnya perempuannya juga ikutan? Ya. Ada Sina misalnya, kan? Atau 008 itu, ya, ikutan berperang gitu kan. Ya, iya. Ini perempuan gitu. Wah, perempuan nih kita mau bunuh enggak tega. Boleh enggak ini? Mau bunuh mikir-mikir dulu ayat-ayat Allah. Wala ta'tadu. Tafsirnya waktu itu kajian tafsir Al-Isar itu perempuan enggak boleh bunuh. Gimana tuh kalau gitu dalam keadaan gitu? Belum selesai konklusi udah kita duluan yang dibunuh sama dia gitu kan. Ah, di sini memang para ulama berselisih pendapat, cuman kan konteksnya kita enggak bisa tergambar karena kita ini enggak dalam kondisi perang ya. Anda enggak bisa mentarjih di sini. Ala kulli hal itu tadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kemudian wal atfal. Kalau atfal jelas laki-laki apa? Anak-anak sibian, anak-anak kecil tidak dibunuh. Ya. Hanya kaum yang bodoh yang membawa anak-anak kecil ke perangan terus ikutan, anak-anak kecil itu bodoh, itu kaum pengecut itu. Kemudian wa mani'tazala al-qital, dan orang-orang yang tidak ikutan perang. Maksudnya ini i'tazala al-qital bukan termasuk perempuan, bukan termasuk anak-anak. Yaitu yang syekh ya, syuyukh, orang-orang wong tua gitu kan, yang udah pakai tongkat gitu kan, mata rabun dan seterusnya. Atau memang pengangguran ya, memang enggak disuruh sama pemimpinnya untuk berperang, diem aja gitu ngeliatin. Dia pun enggak ikut-ikutan cheerleader, enggak. Dia diem aja gitu. Ah, ini enggak dibunuh. Enggak dibunuh. Bahkan di antara ulama Malikiyah, di antara Imam Al-Qurtubi dalam mazhab Malikiyah menyebutkan di antaranya para rahib. Para rahib yang mereka tidak ikut berperang tidak dibunuh. Alasannya apa? Rahibnya orang Nasrani ini ibarat kayak pendeta gitu loh. Diem aja di biaranya. Jadi menurut orang kayak gini, para rahib ini uzlah. Itu berdiam aja. Enggak mau gaul, enggak mau nikah, enggak mau ngapa-ngapain. Udah hidupnya itu didedikasikan untuk beribadah saja. Enggak mau ngapa-ngapain. Yang seperti ini sebagian orang mengatakan didiamkan. Jangan dibunuh. Ini namanya ruhban atau rahib, para rahib yang seperti ini jangan dibunuh. Biarkan aja dia tuh berfantasi dengan kebodohannya. Ya. Nanti baru kemudian kita dakwahkan. Karena memang enggak ada niatan orang-orang kayak gini, walaupun dia pemuka agama, enggak ada niatan buat jihad. Sebagaimana kalau antum nanti ketemu pendeta, ada enggak pendeta-pendeta itu mau bawa senjata melawan kita? Enggak ada. Paling cuma ngomong doang. Ya, beda sama orang-orang Islam. Beda enggak? Tawuran di mana-mana orang Islam. Ini kan? Ana waktu ana pulang dari nyantren kalau salah Pasar Rebo ya, bukan pulang dari sini. Di Pasar Rebo sana lagi gitu kan. Pasar Rebo masuk mau ke daerah Cilangkap itu anak SMA dua kubu ya. Itu udah bawa ginian apa namanya? Arit yang gede itu loh. Itu di jalanan itu baru. Masya Allah, orang Muslim itu jihad. Ya. Jahat jihad. Tadi wala ta'tadu, jangan melampaui batas dengan melanggar tadi ya. Kemudian ada kata thaqiftumuhum, yaitu kita tahu thaqafah. Asal kata makna thaqafah, thaqaf. Thaqaf itu kemampuan, penguasaan. Ya. Jadi kalau misalnya kamu enggak punya kuasa, enggak bisa membunuh, ya jangan. Gitu. Jangan nekat-nekatan. Nah, ini thaqafah misalnya. Thaqafah itu bisa juga diartikan wawasan. Thaqafah itu wawasan bisa. Saqofah bisa artinya kebudayaan masyarakat. Nah, itu saqofah. Ah. Dulu di pesantren itu kalau setelah ujian akhir ya, ujian akhir semester itu ada namanya pekan saqofah. Ya. Pekan apa artinya kalau Indonesia? Pekan budaya atau pekan wawasan gitu ya. Tapi isi lomba-lomba. Lomba bola antar kelas, lomba pingpong, lomba voli, lomba badminton. Itu pekan saqofah. Anda enggak tahu tuh tafsirannya gimana pekan saqofah, tapi anda ada saqofah. Hah? Kelas meeting kalau bahasa ininya, sekolahan umumnya kelas meeting. Kalau kita pekan saqofah. Mana ya? Saqiftumuhum, apa arti saqofah di sini? Tamakkun. Di sini saqiftumuhum tamakkantum min qitalihim. Apa arti tamakkantum? Apa arti makan? Makan artinya apa? Tempat. Ini tempat bukan? Sampai kalian dapat tempat. Ya. Kalau makan tempat itu dari kana yakunu. Ismu zaman. Tapi kalau misalnya di sini tamakkun memang dari mim, kaf dan nun. Artinya memungkinkan, mempunyai posibilitas. Yang dalam artinya mempunyai kemampuan possible untuk membunuh. Ya. Tamakkantum punya celah, punya kemampuan, punya posibilitas min qitalihim untuk membunuh mereka. Untuk memerangi mereka. Kemudian dikatakan di sini wal fitnatu, dan fitnah itu ya, adalah asyirk. Karena asalnya fitnah adalah ujian, dan ujian terbesar adalah ujian kesyirikan. Kemudian al-masjidil haram al-muradu bihi makkatu atau makkata? Eh? Atau makkatun? Makkatu. Makkatu. Al-muradu bihi makkatu. Enggak pakai alif lam karena udah baku dia isim alam. Wal-haram. Wal-haramu atau wal-harami? Wal-haramu. Wal-haramu. Min hauliha. Min hauliha. Min hauliha apa? Min hauli Makkah. Ini gimana terjemahannya? Anak-anak aja bingung sendiri. Ayo. Makkah mana Makkah? Yang dimaksud adalah Makkah. Dan daerah haram yang ada di sekitarnya. Jadi gimana? Jadi yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu Makkah. Hah? Gimana antum gini? Mekah dan sekitarnya atau gimana? Sekelilingnya. Iya, maksudnya gimana itu? Yang dimaksud ialah Mekah. Gimana? Apakah masuk keluar Mekah atau enggak berarti? Madinah masih jauh dari Mekah, Mas Bro. Dari luar apa? Tarim, Tan'im. Enggak tahu nah sekitarnya gimana. Tapi min hauliha, hauliha sekitarnya. Ha di sini kembali ke Mekah. Berarti al-haram dari sekitarnya. Anda enggak tahu. Anda takut salah ini. Anda enggak tahu. Kita tinggalkan ya. Daripada nanti mentakwil-takwil yang tidak diinginkan oleh Syekh. Wa yakuna dinu lillah, dan agar agama itu menjadi milik Allah. Maksudnya apa? Bi an lam yabqa man ya'budu ghairallahi ta'ala. Dengan apa maksud agar agama itu semuanya milik Allah? Tidak yabqa. Tidak tersisa. Bisa juga lam yubqi boleh, tapi nanti man di sini beda posisi. Lam yubqa atau lam yabqa atau lam yubqi atau lam yubqa boleh. Tidak tersisa man, orang-orang yang ya'budu menyembah ghairallah selain Allah. Nah, maksudnya berbuat syirik akbar. Nah, kemudian kan ini ayat terakhir 193, fa in tahu, kalau mereka berhenti, fala udwana, maka tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang zalim. Maka di sini dikatakan fala udwana, tidak permusuhan. Ai la i'tida'a bil qatli wal muharabati illa 'ala adh-dhalimin. Artinya apa? La i'tida, tidak ada permusuhan dengan cara apa? Dengan cara qatl dan muharabah. Antum perlu tahu bedanya qital dengan harb dengan qatl. Beda enggak? Beda. Qital, ada qital, ada qatl, ada harb. Qital artinya permusuhan, memerangi, ya kan? Qital. Qital. Qatl artinya membunuh. Kemudian harb artinya memerangi juga seperti qital. Baik. Mana yang paling umum? Dari qital, qatl dan harb, mana yang paling umum? Hei, jawab. Yang jawab mau ragu kayak mau yakin, penting jawab. Apa yang dengar suaranya? Mana yang paling umum? Qital, qatl atau harb? Qital. Baik, qital. Qatl itu termasuk qital bukan? Termasuk. Harb termasuk qital bukan? Termasuk, ha? Atau sinonim? Ah, sinonim. Mungkin secara Indonesia ini sinonim, tapi dalam bahasa Arab ada perbedaan. Itulah dia, secara bahasa, secara kalau dipahami oleh kita Indonesia, sama-sama memerangi, sinonim seolah-olah. Tapi dalam fikih, kosakata qital dengan kosakata harb itu ada perbedaan. Ya, sama-sama perang, memerangi artinya, ya. Nah, ketika qital dengan harb disandingkan maka beda. Ya. Kalau qatal jelas qatal membunuh dah, ya. Apakah setiap yang memerangi itu mesti berupa pembunuhan? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Tapi kalau qital itu disandingkan dengan harb ada perbedaan. Qitalnya itu adalah dia dengan senjata, iya. Harb dengan senjata enggak? Dengan senjata juga. Ya, taib. Terus bedanya apa? Bedanya qital itu dengan pasukan yang tidak teratur atau dengan tidak terencana misalnya. Adapun harb itu jelas formal, suatu perang. Ya. Misalnya kelompok sahabat berapa ribu lawan kelompok ini kafir Quraisy sekian ribu misalnya. Kemudian ada strategi masing-masing. Ini harb atau qital? Harb. Tetapi tetap semua harb termasuk qital gitu loh. Jadi di sini sinonim cuma ada makna spesifik. Ya, ada speknya harb itu. Ya. Nah, kalau misalnya suatu ketika SMA 182, SMP 182 berantem sama SMP Pengadegan 154. Gara-gara apa? Pertama, mereka lagi, yang anak-anak SMP 182 lagi jalan-jalan di dekat stasiun. Ah, ketemu kemudian anak SMP 154 juga lagi jalan. Gak ada rencana mereka untuk marah-marahan, mengata-ngata, gak ada rencana. Berawal dari apa ya? Senggolan. Coba, langsung aduin. Marah kan? Syukur mereka bukan pemain bola. Kalau pemain bola tuh ngadunya tuh udah kayak kambing gitu. Ya kan? Marah gitu. Wah, tambah panas. Kacau balau. Nah, ini qital atau harb? Harb atau qital? Munazzam atau enggak? Maksudnya tertata atau enggak? Enggak, Pak. Enggak ada strategi. Berarti qital atau harb? Qital. Qital. Iya, qital namanya. Itu bedanya. Itu dalam fikih bedanya seperti itu. Bedanya hanya di tanzim, settingan, pengaturan, perencanaan. Ya. Baik. Amma man aslam, tadi ini la i'tida'a bil qatli wal muharabah, tidak ada permusuhan dengan cara membunuh atau dengan cara memerangi dengan susunan rencana. Illa 'ala adh-dhalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim. Amma man aslama fala yuqatal. Adapun orang-orang yang masuk Islam maka tidak diperangi, baik dengan qatl atau dengan harb. Oke. Okay. Qatl itu bisa enggak satu orang doang lawan satu orang? Ha. Kalau harb satu orang dengan satu orang ada enggak? Enggak. Hanya harb itu ada penyusunan itu. Qital, permusuhan, ada enggak satu orang dengan satu orang? Bisa kita. Tapi itu bukan harb. Ya. Baik. Hidayatul ayat. Nanti kalau ada yang mau nanya abis ini insyaallah ya. Kalau enggak mau nanya ya udah. Satu. Wujubu qitali man yuqatilul muslimin. Wajibnya memerangi orang yang memerangi orang-orang muslim. Hukumnya wajib. Wal kaffu amman yakuffu an qitalihim. Dan kaf, berhenti memerangi terhadap orang yang berhenti memerangi orang-orang muslimin. Muter-muter aja sebenarnya. Tapi ini kaidah asal. Tadinya wa hadza qabla naskhi hadhihi al-ayah. Ini sebelum adanya dinasakh, dihapus hukum terhadap ayat ini, yaitu ayat 190. Yang kemudian pada asalnya tetap wajib bagi kita memerangi orang-orang non muslim. Memerangi di sini enggak bisa antum lempar celurit, enggak mesti gitu. Memerangi secara ideologi, ya. Dan sekarang itulah yang lebih menjalar, ideologi, tradisi orang-orang kafir dan lain-lain. Dua, hurmatul i'tida', hurmatul i'tida'i fil qitali biqatlil atfali wasyuyukhi wannisa'i illa an yuqatilna. Ya. Hurmatul i'tida', haramnya melampaui batas dalam hal apa? Memerangi. Dengan cara apa melampaui batas itu bentuknya, formatnya qatlil atfal. Ya. Atfal ini memang dia usianya, dilihat dari usianya bukan dari jasadnya. Kadang atfal jasadnya gede, usianya masih berapa perak gitu kan. 6-7 gitu. Nah kalau misalnya yang melawan adalah misalnya yang jadi pemeran tuyul, di tuyul Mbak Yul, itu kan tua itu, kecil kelihatannya, usianya tua. Nah ini berarti udah bukan atfal lagi nih, walaupun jasadnya tifel. Nah kan. Juga syuyukh, orang-orang tua yang pakai tongkat jalan, lari aja gak bisa, jalan aja udah syukur-syukur gitu kan. Ah ini gak boleh. Wan nisa, dan nisa perempuan. Ah perempuan gak boleh dibunuh untuk peperangan ini. Illa, kecuali. Nah dikecuali, yang dikecualikan di sini apakah perempuan saja atau termasuk anak kecil dan syuyukh? Perempuan saja. Illa yuqatilna, kecuali kalau perempuan tersebut juga memerangi. Nah, ini berarti sepertinya merojikan termasuk yang cheerleader dan semacamnya, karena mereka juga bermaksud memerangi sebenarnya. Baik, walaupun enggak membunuh. Yang ketiga, hurmatul qitali 'indal Masjidil Haram. Haramnya memerangi peperangan di Masjidil Haram, ai Makkah. Wal haram, Makkah wal haram. Ya, maksudnya Masjidil Haram dimaksudkan adalah kota Makkah dan Al-Haram. illa an yabda al aduwu bil qitali fihi fayuqatal, kecuali jika memulai, yaitu al adu musuh, musuhnya yang mulai duluan untuk merangi, maka udah kita perangi sebagai pembalasan. Ala kulli hal. 4. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam menutup apa yang sebelumnya. Ini kaidah sebagaimana dalam hadis. Ya, juga at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menutup apa yang sebelum taubat dari dosa-dosa. Itu kalau berkaitan dengan dosa. Tapi kalau berkaitan dengan hukuk, hak-hak, maksudnya dosa ini kan hak-hak Allah, tapi kalau hak-hak manusia, maka tetap tidak hilang. Jangan berdalil fa in intahu fa inna Allah ghafur rahim, kalau misalnya mereka berhenti maka Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ada seorang kafir punya utang 1 miliar, ya, wah gak bisa ngelunasin ini, ya udah saya masuk Islam aja dengan dalil al-Islamu ya jumlah qoblah. Islam menutup hutang juga. Berarti pas ditagih, eh mana hutangnya? Afwan, karena udah masuk Islam. Sawat gitu loh. Terus kenapa? Apa hubungannya? Pakai dalil. Inilah dibilang berdalil belum tentu benar istidlalnya. Enak sekali kok kayak gitu ya. Ah, antu misalnya seseorang Nasrani ya, kisah apa membunuh, terus mau dikisos, anda masuk Islam dulu. Habis masuk Islam berhujah dengan kertas ini. Al-Islamu ya jum maqablahu. Enggak bisa, enggak boleh diini, enggak boleh dibahas. Enggak, tetap yang namanya hukuk, qisas, hudud tetap. Ya. Bagaimana jika seseorang di masa kufurnya dia orang yang baik banget, suka sedekah, suka infak, suka memberi, suka senyum, pokoknya baiklah. Dihormatin, disegani, dicintai sama orang-orang. Bahkan orang muslim pun banyak yang suka sama dia karena akhlaknya bagus. Dia masuk Islam. Apakah dia dapat pahala dari kebaikan di masa kufurnya? Dapat. Sebagaimana pernah dalam hadis Nabi SAW, seorang sahabat juga mengeluhkan itu. Ini saya dulu pernah beramal banyak pas waktu saya masih di masa jahiliyah. Maka kata Rasulullah, itu pun nanti akan dihitung setelah kamu ini masuk Islam ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian juga orang yang misalnya murtad, na'udzubillah. Misalnya na'udzubillah. Misalnya seseorang muslim udah berbuat banyak sholat dan sebagainya, murtad. Itu kan berarti udah hancur semua amalnya. Fahabita ma sana'u, udah hancur semuanya amalan. Dia masuk Islam lagi. Nah, dia masuk Islam lagi. Kembali lagi akunnya kembali. Jadi pas murtad ketelan itu ATM. Iya. Nah, nanti pas udah masuk Islam lagi, balik lagi dah. Seperti semula yang dari pahala-pahala dan dosa juga masih ada, atau mungkin dosanya bakal hilang benar-benar kalau dia benar-benar taubat. Tapi pahala di masa lalunya muslim Islam pertamanya masih ada di akun pahalanya insyaallah. Begitu, tapi jangan coba-coba murtad. Nauzubillah. Kemudian, ya, yang kelima. Wujubul jihad wa huwa fardu kifayah. Wajibnya berjihad dan itu adalah fardu kifayah. Karena kalau difardu ain kan, pada hukum asalnya fardu ain, itu besar kesulitannya buat kita semua. Antum ke Suriah semua sekarang. Waduh, udah. Siapa yang bakal ngasih nafkah keluarga, anak istri, anak nangis di rumah, istri nangis di rumah, mertua kita jadi buronan, mertua ikut ke Suriah. Mana ini? Ya, jadi enggak bisa. Fardu kifayah. Tapi tadi ada dua kondisi yang menjadi fardu ain, yaitu kapan? Ketika kampung kita mahsur, yaitu dikepung. Kemudian kita sebagai laki-laki diwajibkan untuk membela tanah, ya, maksudnya membela kampung kita ini. Bukan membela kampung ya maksudnya, membela semua jiwa-jiwa ini, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, ketika ulil amri melazimkan kita untuk ikut. Ima karena memang kita tentaranya ulil amri, ima karena kita warga yang memang lihat nih bagus nih badannya, ambil. Harus. Ulil amri di sini siapa? Nah, itu dia masalahnya tuh. Enggak, termasuk pemerintah Indonesia juga enggak apa-apa. Kalau diharuskan, ayo kamu ikutan. Ayo ikut, ya. Bagus ya. Kalau misalnya antum nanti dipanggil sama pemerintah misalnya. Ayo, ayo Surya. Apa sama pasukan-pasukan TNI. Masyaallah, antum ikut. Ya, ikut. Harus ikut walaupun istri antum orangnya oh bapak gitu kan, emas gitu kan, mertua marah-marah dan semacamnya, tetap ini perintah harus dijalankan walaupun ulil amrinya kayak gitu gitu, tapi tetap ulil amri gitu kan. Iya, oke, okay. Ma wujida mu'minun yattahidu li islamihi au yuftanu fi dinihi. Apa ini maksudnya? Selama terdapat mukmin, orang yang beriman, yuttahadu, ya yuttahadu itu dizalimi. Liislami disebabkan keislamannya. Au yuftanu fi dinihi, atau difitnah dalam agamanya. Kalau misalnya suatu negeri atau dunia ini seluruhnya tidak ada orang beriman yang disiksa, dizalimi, tidak ada yang terfitnah dengan agamanya, maka enggak ada yang berjihad. Iya enggak? Ah, ya apa yang mau dijihad ya, orang enggak ada apa-apa kok. Iya enggak? Tapi insyaallah itu akan terjadi insyaallah. Kelak ya, yang hanya Allah yang tahu. Baik. Ya, yang mau bertanya silakan. Beberapa ikhwah itu minta ada tanya jawab. Tafadhol, tanya. Kalau misalnya emang dia mau tanyakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Apa? Mami apa? Niat. Hah? Ya apa? Oh ya. Begini, nah, yang dimaksud adalah dua niat yang memang satu ukhrawi, satu duniawi, itu maksudnya. Satu duniawi, satu ukhrawi. Ketika suatu ibadah, sesuatu dinamakan ibadah, bukan wasilah menuju ibadah, bukan, tapi memang dia sudah paten ibadah, ya. Itu diwajibkan untuk mendasarkan kepada niat lillahi ta'ala, ikhlas sebagai ibadah. Itu diwajibkan asas dan dominasi, dominan. Kemudian kalau ada keinginan, keinginan kan berarti niatan duniawi, maka jangan disetarakan dengan niatan ukhrawi itu. Itu aja. Misalnya sedekah itu ibadah bukan? Ibadah. Ibadah. Dia diharuskan untuk ikhlas. Tapi kalau sedekah itu ada keinginan supaya dia diterima di masyarakat, itu duniawi bukan? Duniawi. Boleh enggak? Boleh, dan itu bukan persekutuan, bukan. Bukan persekutuan, dan selama itu bukan di, supaya riya, bukan, itu beda lagi. Jadi dia diterima karena memang itu akan menjadi maslahat untuk dia gitu, bukan. Nah, yang ini niatan duniawi ini dia tidak boleh setara dengan niatan ukhrawinya. Tapi boleh ada. Apa? Kalau dijadikan tujuan utama enggak boleh. Begitu maksudnya. Orang misalnya berjalan masyi ila shalah, jalan ke salat. Ibadah bukan ibadah. Harus ikhlas. Tapi kalau dia ada niatan supaya sehat, duniawi bukan duniawi. Dia boleh enggak ada niatan seperti itu? Boleh, tetapi jangan sampai menyetarakan dengan niatan asalnya. Begitu aja. Itu untuk ibadah-ibadah yang memang asli ibadah mahdhah, bukan perkara mubah yang menjadikan ibadah. Begitu. Nah, seperti misalnya haji. Sudah dijelaskan boleh untuk meniatkan sambil dagang nantinya atau nyari oleh-oleh haji. Ya. Untuk didagangkan. Ini duniawi, duniawi pure duniawi. Tapi niatan pergi ke tanah haram itu tidak boleh setara antara dagang dengan haji atau umroh dan seterusnya. Tapi boleh ada. Nah, itu duniawi. Tapi ada duniawi yang sebenarnya tidak boleh ada sepeser pun. Yaitu ketika diniatkan untuk tarafu' an-nafs, meninggikan diri. Seperti riya, sum'ah, untuk semua label ibadah. Nah, kalau ini beda. Ini duniawi juga, cuman duniawi yang bersifat tarafu' an-nafs, maka enggak boleh. Seperti riya, sedekah, sedekah. Tapi untuk apa? Bukan diterima masyarakat semata, supaya disebut apa? Jawad, dermawan. Ya. Sedikit pun enggak boleh ini. Kalau ini benar enggak boleh ini. Nah, ini yang beda-bedaan di sini. Jadi thin line-nya, yaitu garis tipisnya itu, niatan duniawi ini kalau untuk tarafu'un nafs maka enggak boleh. Tapi kalau niatan duniawi untuk maslahat duniawiyah, yang mana di situ tidak ada meninggikan diri, maka insyaallah tidak apa-apa, tapi dengan kadar yang diminimalisir saja. Begitu. Iya. Antum misalnya baca Quran. Tahfiz Quran. Niatannya apa? Supaya nanti kalau jadi imam ana lebih bisa dalam ini. Ya kan? Tapi itu ibadah nantinya. Bagus itu. Enggak apa-apa, bagus itu. Atau antum banyak ngisi kajian di mana-mana. Supaya dapat amplop. Nah, ini kan dunia semata. Nah, supaya dapat amplopnya ini seberapa kadar nih? Dan untuk apa juga untuk amplop itu? Ana miskin, masya Allah, gitu kan misalnya. Bukan ana. Janganlah, contoh janganlah. Yang lain aja. Ada seorang teman dulu waktu itu, kita di Libya. Beliau, hafizullahullah, itu salah satu sekarang pemateri di salah satu TV dakwah ya. Beliau ini waktu di semester 7 atau 8 tiba-tiba nikah setelah Ramadan. Ana pikir, kok antum, orang kayak antum kok bisa nikah gitu. Maksudnya bisa mendahului ana yang ana kerja, dan antum, ana enggak tahu antum itu ngapain aja. Masya Allah, ana waktu Ramadan kemarin ana berjuang. Apa berjuang apa? Nyari fulus. Gimana caranya? Ana di TV ini, ana ngaji di sini, ana taklim ini, ana bikin ini. Pokoknya kumpulin fulus sampai ana bisa nikah bulan Syawal. Akhirnya nikah terjadi. Dan fulusnya dari mana? Dari itu. Nikah itu ibadah, dan dia boleh untuk mengambil itu untuk tujuan ibadah. Ini enggak apa-apa. Jadi ketika misalnya dua niatan ini, dia untuk gaining sesuatu yang juga akan menjadi wasilah untuk ibadah berikutnya, maka enggak masalah. Enggak masalah. Antum ngambil duit, maksudnya bukan ngambil duit, astagfirullah. Maksudnya apa? Dapat dana, misalnya kajian, amplop dan semacamnya. Aslinya halal enggak? Halal. Kemudian anak antum ada 10, istri 3, dan akan beranjak 4 misalnya. Nah, itu dengan banyaknya kayak gitu, kebutuhan benar-benar membludak gitu kan. Maka antum butuh banyak dana. Nah, kemudian mencari gimana caranya duit, pokoknya nyari duit benar-benar, itu kan dunia banget itu. Tapi kan tujuannya untuk perintah Allah Ta'ala menafkahkan keluarga. Allah alam gitu ya. Kepanjangan nanti soalnya. Atau Rasulullah SAW menganjurkan. Apakah Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk persiapan perang misal? Untuk persiapan perang misal wajib militer. Nah, ini kayaknya di suatu negara ini. Misal menjadi pribadi yang kuat secara fisik yang sewaktu-waktu sudah siap untuk berperang. Keterangan umatnya, bukan sahabatnya ya, .3 umat setelah Rasul meninggal. Oke, kata Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyu ahabu ilallahi minal mu'minat da'if. Orang beriman yang kuat itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada orang beriman yang lemah. Ini memang tafsirannya ada dua, yaitu yang imma kuat secara keimanan dan imma kuat secara fisik, dan dua-duanya sahih. Tapi kuat secara iman itu udah mutlak pasti dicintai Allah, tapi kuat secara fisik belum tentu. Tergantung dia fisiknya untuk apa dulu. Nah, di sini juga ada penganjuran bagi kita untuk memperbagus skill fisik kita. Ya. Tetapi secara ta'in wajib militer, itu ana enggak berani mengatakan Rasulullah menganjurkannya, tidak berani. Karena dalam surat At-Taubah itu ada ayat, ya, sebagian dari kalian itu berperang. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak semua orang-orang mukminin itu mereka semua harus yanfiru kafa, masuk medan jihad semuanya. Tapi ada beberapa orang-orang mukminin yang mereka mencari ilmu dan mengajarkan kembali ketika ke kampungnya ilmu tersebut. Jadi dikondisikan wajib militer ini tidak layak untuk semua lapisan orang semua, karena orang beda-beda kecondongan dan orang-orang beda-beda kemampuan fisik gitu kan. Apalagi Indonesia ini. Ya kan? Enggak bisa disamaratakan semuanya harus fisik. Jadi kita enggak berani bilang semuanya wajib militer, enggak. Enggak bisa kayak gitu juga. Ya, jadi dan juga enggak wajib semuanya jadi ulama sebagaimana kita bilang kayak gitu juga. Kalau kita wajibin semuanya jadi ulama, hancur ini tatanan masyarakat. Enggak ada yang mengisi, enggak ada yang hadir kajian. Setiap ulama punya kajian, yang hadir jin-jin semua. Ya kan? Juga kalau semuanya jihad, siapa yang mentarbiah anak-anak, siapa yang mentalim TPA, dan siapa yang dan seterusnya. Jadi dibagi-bagi porsi sesuai dengan skill dan kemampuannya. Makanya jihad itu atau dari ayat ini para ulama mengatakan orang itu dipilah-pilah. Kalau dia itu fisiknya kuat, sebagaimana kata Syekh Utsaimin, fisiknya kuat dan dia apalagi punya pemikiran strategi yang bagus, maka ini diambil untuk perang, wajib militer mungkin untuk dia. Tapi kalau ada orang misalnya udah kurus, ya kan, matanya agak gimana terus, tapi pinter, jadiin dia thalibul ilm atau jadikan dia sebagai syekh, gitu kan? Tapi nanti pas kajiannya nggak ada yang hadir, kenapa? Kurang ganteng ustadznya. Ada nggak kayak gitu? Ada. Kenapa? Antum nggak hadir di kajian Ustaz Fulan? Karena ustadznya kalau ngomong apa di sini ada busa-busa ludah, anu nggak tahan dengar, anu nggak tahan, nggak mau, anu ya, kayak gitu. Iya. Dah, gitu ya. Ukhti Fulana. Baik, ada lagi? Iya Pak. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Situasi sekarang gimana Pak? Makkah dan Madinah. Selesai. Iya. Ya, terima kasih Pak Rusdi ini. Pak Rusdi, Masya Allah, beliau adalah salah satu DKM di Kalibata City. Alhamdulillah, jazakallah khair atas masukannya Pak. Terima kasih banyak yang tadi memang kita jabarkan. Ya, itu juga tergantung dari uruf dan situasi masing-masing daerah memang. Tapi pada defaultnya Pak, kalau kita bicara default ya, default yaitu berarti settingan asal, itu memang dakwah itu sebagaimana yang Allah Ta'ala tuturkan, ditakdirkan Mekah dulu, baru Madinah, dan bagaimanapun semua yang namanya pendahuluan diawali dari pendahuluan, tauhid terlebih dahulu. Ya, memang benar di sini ada beberapa kondisi di Indonesia yang semua orang sudah Muslim, alhamdulillah. Juga sama-sama sudah belajar akidah, gitu kan. Tetapi sekali lagi, kalau kita lebih lagi jeli, bahwasanya keberadaan pelajaran-pelajaran akidah jangan sekadar label akidah saja, Pak. Maksudnya akidah Islamiyah ini, ilmu akidah dan ilmu tauhid itu banyak cabangnya. Kemudian tetap banyak perselisihan para ulama Islamiyin di dalamnya. Dan kita tahu itu antara kelompok ini dengan kelompok ini, kelompok ini dan kelompok ini. Nah, dan ternyata kalau memang kita mau lebih memperhatikan semua, hampir semua dari kondisi Indonesia ini, memang kita sama-sama Islam. Tapi kadang dalam memahami beberapa permasalahan akidah itu perbedaannya kontras. Antara ini mengatakan syirik dan yang ini mengatakan tidak syirik malah sunnah. Di sini perlunya ada pemersatuan dengan ilmu tentu saja. Dan tidak akan bisa dipersatukan kecuali kalau kita kembali ke athar. Athar itu berarti bukti-bukti otentik dari salaf kita, yaitu dari Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in dan sekitaran mereka, yaitu tabi'in. Nah, dan kalau anda pribadi, Pak, dan juga beberapa guru kita memperhatikan, Indonesia ini dalam masalah ini memang masih pelik, Pak. Itulah mengapa masih kita kiaskan dengan peri di Mekah. Benar, kita ini zuhirnya memakai peci, sarung, baju koko dan seterusnya. Benar, kita juga sama-sama salaman menginginkan. Tapi dalam beberapa masalah akidah yang vital itu masih ada sisi kontras antara ana dengan antum, antum dengan antum dan seterusnya. Masih ada pertengkaran. Dan pertengkaran itu, pertengkaran ini sifatnya akidah. Ini kan akidah masalahnya. Bukan masalah sekadar nunjuk jari-jari gini doang atau wudu sini setengah atau sampai ini. Ini masalah akidah. Keyakinan di manakah Allah, kan? Dan kemudian tentang tadi orang-orang tadi pagi tapinya, orang-orang mati rohnya bagaimana? Nah, ini kan akidah. Masih ada titik tengkar yang tidak selesai-selesai. Tapi bukan berarti karena ini tidak akan selesai berarti kita udahlah kita enggak usah bahas itu. Enggak bisa. Kita tetap bahas itu tapi dengan caranya. Dengan cara yang proporsional gitu, Pak. Sebagaimana Rasulullah pun punya cara ketika di Makkah. Beliau berbicara dengan pemuka Quraisy dengan caranya. Beliau berbicara dengan awamnya Quraisy dengan caranya. Nah, di sini anda mengkiaskan pun karena dari banyak sisi ada kesamaan. Tapi dari sisi sama-sama Islam, kita semua Islam semua. Insyaallah. Begitu, Pak. Tapi masukannya alhamdulillah sangat kita hargai insyaallah taala. Ini insyaallah istirahat dulu, Pak, ya. Israr dulu nanti jam 11 insyaallah fa'idul fa'id. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.